Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulamin wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat ilmu dan sunnah yang dimuliakan Allah SWT, kita berjumpa lagi dalam sesi atau dalam episode menjawab fitnah dengan fakta. Pada episode yang ke-11 ini kita akan membahas tentang referensi-referensi buku-buku kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang menerangkan tentang keharaman musik, nyanyi, serta ataupun apalagi yang musik dan nyanyi itu dilakukan saat berzikir. Karena banyak kita saksikan di tengah kaum muslimin, termasuk fatwa pada ustaz-ustaz yang viral, ya, di antara ustaz yang suka banyak memfitnah kaum salafi ini, membolehkan nyanyi, ya, bahkan di alasan itu adalah lagu-lagu religi dan semacamnya. Begitulah banyaknya orang-orang muda berfatwa dan sebelum memiliki ilmu yang mapan, sehingga banyak sekali membawa perselisihan di tengah umat. Ya, kita akan lihatkan nanti kitab-kitab yang diantara kitab-kitab yang saya miliki ya tentang keharam di dalam ya apa namanya berzikir. Karena tidak asing bagi kita semua ya, betul banyaknya ketika selawatan, ketika maulitan, ketika berbagai agenda-agenda yang penuh dengan nuansa-nuansa itu, ya mereka melakukan cara-cara dengan beroyang, bermusik, berdendang ya. Kadang-kadang selawatan didendangkan, kadang zikir didendangkan, ataupun di malam Idul Fitri sering kita dengarkan Muhammad takbir diiringi dengan musik, dendang, segala macamnya. Ini apa hukumnya dalam Islam? Ya, sehingga orang yang melarang dianggap sebuah orang yang asing, dianggap orang-orang yang keras, dianggap orang yang radikal ya. Nah, ini suatu hal yang perlu kita luruskan di tengah masyarakat. Kita tahu kalau kita lihat bagaimana pandang para ulama salaf dengan hal ini, kita akan jelas sekali bahwa mereka sangat tegas dan keras melarang perbuatan tersebut. Ini akan kita sebutkan di referensi-referensinya, serta kita akan coba sebut cuplikan-cuplikan daripada ungkapan para ulama tentang hal seperti ini. Jadi yang kita bahas sekarang apa topiknya, yaitu referensi buku-buku kitab-kitab ya, para ulama salaf, para ustaz salafi yang melarang berdendang, bergoyang dalam berzikir, apalagi tidak berzikir. Jelas keharamannya, ya jelas keharamannya. Maka yaitu seperti yang kita saksikan dengan masyarakat banyak sekali ya, momen-momen ya Idul Fitri takbiran diiringi dengan musik, padahal malah musiknya keras pada takbirannya, ya kemudian nyanyi-nyanyian dan salawat yang diiramakan yang irama-irama yang tidak pantas sama sekali. Kadang-kadang ya barakallah jaipongan di saat berselawat, jaipongan saat berzikir dan segala macam. Ada pula grup-grup yang sengaja kerja berkeliling di Indonesia ini hanya menyanyi-nyanyi ya, mengumpulkan orang lalu bernyanyi-nyanyi dengan syair-syair dan seterusnya ya. Nah, ini gimana hukumnya? Ya, seakan-akan ini suatu hal yang lumrah kayaknya, karena tidak ada yang menegur, tidak ada yang menjelaskan hukumnya. Maka salah satu referensi di antara yang akan saya sebutkan di sini adalah referensi An-Nahyi wa An-Naraksi wa As-Sama. Ya. Ini bukan Ibnu Taimiyah yang ngarang, karena selalu mereka nanti kalau kita sebutkan pendahang-pendahang ulama, langsung wah ini Ibnu Taimiyah, ini Wahabi, langsung gitu ya. Ini ditulis oleh adalah yaitu penulisnya adalah li Syekh Imam Haf Abi Muhammad Mahmud bin Abil Qasim ya bin Badran Ad-Dashti Al-Hanafi. Al-Hanafi, madzhab Hanafi. Dan beliau hidup wafat pada tahun 665 Hijriah. 665 Hijriah, sedangkan Ibnu Taimiyah baru lahir 600 berapa? Ibnu Taimiyah baru lahir 661 Hijriah. Jadi beliau ini wafat ketika Ibnu Taimiyah baru umur 4 tahun. Supaya apa? Jangan pula nanti dikatakan ini murid Taimiyah umpamanya. Karena sangat belagu banget ya mereka sekali-kali ketika kita bantah lalu mengatakan oh itu Wahabi. Kok sedikit Wahabi ya gitu kan. Nah, ini dan kebetulan alhamdulillah bi taufiqil fadl min Allah dan saya mentahqiq kitab ini. Ini adalah risalah saya waktu di master atau tesis S2 saya di Universitas Islam Madinah, yaitu prodi apa jurusan akidah. Di ini kitab ini ada 2 jilid dan dicetak oleh Waqfus Salam di Saudi Arabia. Ya, ini dicetak pada tahun kalau enggak salah 2009 atau 2010 ya. Ya, atau 2008. Kita ini kalau di sini cetakan berapa? Saya lihatkan ini adalah cetakan pertama 2007 ya, 2007 dicetak. Dicetak 2007 ini cetakan pertama ya. Dan sudah dicetak berapa kitab ini? Itu An-Nahyi wa An-Naraksi wa As-Sama. Dan dari para ustaz-ustaz terkhusus ini, saya ini khususkan saya itu seperti ustaz yang fira-fira ini Waska atau Kiai IRK atau Buya YK atau Tuanku Zika ya, atau ustaz ya. Saya siap mengirim ke alamat antum semua jika antum ingin memiliki kitab ini. Alhamdulillah masih ada berapa nusoh, ya, cukup untuk antum berlima, ya. Saya siap kirimkan kitab ini ke antum. Antum silakan kirim orang antum untuk mengambilnya atau kirim ke alamat, ya, antum ke ana, insyaallah saya akan kirim ke antum gratis. Saya kirim ke antum untuk melihat pandangan-pandangan ilmu, ya, sehingga wawasan kita bertambah dalam masalah agama ini. Sebenarnya tidak tergesa-gesa menyalahkan ketika orang berbeda pendapat dengan kita dan kita tidak mengetahui referensi dan dalil-dalil yang jelas para ulama tentang masalah itu. Jadi oleh sebab itu maaf bicara kita, ya, bahwa ketika kita takut untuk berfatwa sesuatu yang belum kita pastikan ilmu dan para ulama dalam hal itu. Jadi kitab ini dua jilid, An-Nahyu An-Narat Was-Sama, ya, dan ini pengarang hidup sebelum Ibnu Taimiyah. Ya, jadi mazhabnya pemadhab Hanafi. Ya, kebetulan memang risalah saya yang S2 dan juga S3 itu mengkanter beberapa bid'ah-bid'ah yang memang, dan di S3 juga Majalisul Abrar wa Maliqul Akhyar wa Mahaqqaqul Bid'ah wa Qawmi Asyrar. Itu karangan seorang ulama Hanafi, ya. Dikarang oleh Fadhl Rumi. Dan Fadhl Rumi ini hidupnya di Turki. Itu hidup di Turki, ya, sebelum Muhammad bin Wahab. Jadi semasa, hampir semasa Muhammad Wahab, itu yang S3. Mudah-mudahan karena saya mentahkiknya kitab ini terlalu besar, maka sampai sekarang belum bisa dicetak karena bagian keduanya ditulis oleh mahasiswa lain, ya. Waktu itu setelah saya tamat, dia datang ke Indonesia untuk mengambil bagian kedua. Saya tidak tahu bagaimana penyelesaian yang bagian kedua sudah selesai atau belum. Nah ini, jadi dalam kitab ini menjelaskan berbagai dalil-dalil tentang keharaman, menjawab berbagai syubhat-syubhat yang dijadikan hujah oleh mereka-mereka yang membolehkan bergoyang, berdendang, menyanyikan zikir, ya. Nah, ini di dalam ini menukilkan berbagai mazhab para ulama, mazhab para ulama yang beliau nukilkan. Kita coba cuplikan perkataan para ulama, di mana ada ayat Al-Quran, ya, berbagai hal, di antaranya membahas aqidah yang saya buat dan virusnya di saya sebutkan pemanya, hal yang penting dalam virusnya saya sebutkan pemanya. Ibtal subha ukhra fi ibah taraksi wassama. Jadi beliau disebutkan sini menolak, ya, argumentasi lain yang dijadikan oleh orang-orang bolehkan bergoyang dan bernyanyi. Sini bergoyang bernyanyi bukan bergoyang nyanyi maksudnya yang umum, ya, bukan yang apa namanya lagu-lagu religi maksudnya. Ini adalah di dalam berzikir, di dalam berzikir. Jika ada berzikir saja ulama sudah mengingkari, ya, syair-syair zuhud itu nanti akan kita jelaskan di sini. Nah, kemudian juga beram membatalkan syubhat-syubhat mereka dan berapa kali dibantah di sini, ya, tentang keharamannya. Kemudian ijma' a'immatul madzhab arba'ah, itu sepakatnya ulama empat mazhab tentang keharaman ar-raqs was-sama' al-bid'i, yaitu bergoyang dan bernyanyi. Ar-raqs was-sama' ini maksudnya adalah goyang, ya. Goyang dan raks, goyang sambil zikir, ada kan, ada juga zikir bagi daerah itu, goyang-goyang kepalanya, ada yang berdiri. Atau bisa lihat di YouTube, tidak perlu saya jelaskan berpanjang lebar, ini sudah viral, sudah banyak sekali, ya, bahkan ada yang joget jaipongan dan kadang berdansa, ada macam-macam lah, ya kan. Apalagi ada yang sampai pingsan-pingsan, ya, ada yang loncat-loncat, macam-macam tuh. Apalagi kalau di daerah Pakistan sana, daerah India sana, oh itu lebih dahsyat lagi gitu kan, bisa betul kesetanan di dalam masjid mereka. Nah, ini, ya, sudah ada, ini sudah ada, ini sejak lama ini, ya, sudah ada ini, bahkan di bahasa Imam Syafi'i sudah disebutkan oleh Imam Syafi'i tentang pekerjaan begini adalah hal yang tidak benar dilakukan. Nah, ini kemudian ijma, ya, empat mazhab tentang keharaman ini. Kemudian beliau membahas tentang tahrim bid'ah wal ahwa, peringatan untuk terhadap bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Kemudian beliau membahas tahrim sama bil kitab was sunnah ijma, terharam tentang keharaman menyanyikan, melendangkan zikir-zikir itu dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan ijma'. Kemudian jawaban terhadap syubhat-syubhat lagi, beberapa kali beliau jawab di sini. Dan kemudian banyak lagi, ya, beliau menyebutkan bagaimana sama as-sahabah, bagaimana sahabah dalam berzikir, bagaimana adab sahabah dalam berzikir, ya, dalam berdoa, itu disebutkan juga di sini, yang sangat bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang pada hari banyak sekali dimodifikasi gaya-gaya berzikir itu. Baik, kita akan coba melihat pamannya pendapat empat mazhab tentang perkara ini, ya. Contoh sini judulnya sini adalah ijma' ilmatul madzhab arba' ala tahrim ar-raqs wa sama' al-bid'i, keharaman, ya, itu ijma' para mazhab yang empat tentang keharaman bergoyang dan berdendam dalam zikir, ya, yang bid'ah. Kemudian disebutkan oleh sini oleh beliau, ala wallazi aqulu li ahli al-basair wal uqul, ketahuilah yang ingin aku sampaikan kepada orang yang punya pikiran dan akal, in hadhi taifa dalalah, yaitu kelompok-kelompok yang sesat melakukan ini, dalal an tariqis shawab, telah sesat dari jalan yang benar, wa khalafat as-sunnah wal kitab, sungguh dia telah menyalahi as-sunnah dan al-Qur'an, ala ma qalahu Abu Lays As-Samarkandi al-Hanafi. Nah, ini pertama dinukil mazhab Hanafi, yaitu Abu Lays Samarkandi al-Hanafi, ya, beliau ini al-madhab, ya, al-Hanafi madhab fi kitabi fi radi ala hadhihi at-tawfiyah, dia punya kitab bantahan terhadap apa namanya kitab ini, ya. Apa kata beliau, ya, wa alama qala Abu Husain bin Qadi Abi Ya'la ibn Fara, ya, ini juga madhab Hambali, ya, dan juga apa yang disampaikan oleh Abu Husain ibn Qadi Abi Ya'la ibn Fara, Abu Mahasin Al-Harrani Al-Hamaliyani, jadi ada dua, Abu Mahasin wa Abu Husain ini Harrani, tentang keharaman ini dalam kitab mereka berdua. Jadi yang maksud kitab mereka berdua ini adalah apa namanya, mereka menulis, ya, tentang keharaman soal ini. Firadi ala hadhihi at-ta'ifah juga bantahan terhadap kelompok ini. Wa bi qala khalqun katsir ghairuhum. Ya, khalqun katsir ghairuhum, dan dengan hal yang sama telah disampaikan oleh kebanyakan para ulama-ulama lain, ya, bahwa kelompok seperti ini telah menyalahi ijma, ya, ala ma za'amat fi zamanihim, ya, seperti yang terjadi di zaman mereka. Kemudian disebutkan tentang fatwa dari mazhab Syafi'i, wa dzakar qadhi Abu Thayyib at-Tabari Syafi'i, ya. Ini sudah berlalu terjemahnya al-madhab fi kitabihi, dari kitabnya, ya, beliau punya kitab juga tentang masalah ini. Qala, apa kata Abu Thayyib at-Tabari Syafi'i, ya, ini dari kalam Syafi'i, inna tiqada hadhi ta'ifati mukhalifun li ijma'il muslimin, ya, dimaksud kelompok yang melakukan keyakinan seperti ini sungguh telah menyalahi kesepakatan ulama kaum muslimin, li'annahu laysa fihim man ja'alahu dinan wa ta'atan, tidak ada di antara mereka menjadikan itu sebagai bagian dari agama apalagi jari bentuk ketaatan, wala ara i'lanahu fi masajid wal jama'i, tisati berpendapat, ya, tidak bolehnya, ya, saya berpendapat tidak boleh melakukan hal itu di masjid apun di jawami masjid-masjid maksudnya, wahai itu kana min biqa'i syarifah wal amaqin wa masyaid karimah, karena itu adalah tempat yang mulia, ya, fa kana man Abu Hadi Taifa, seakan mazhab ini adalah mukhalifun lima istama'at ulama alaihi, telah menyalahi kesepakatan ulama, wa hada qaul ulama Syafi'iyah wa ahli tadayyun minhum, ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah dan orang yang punya agama, ya, ahli agama di antara kalangan mereka, wa la yakhus fi dhalika illa man qala ilmuhu, dan tidaklah membolehkan hal seperti kecuali orang yang kurang ilmunya, wa dzakara al-Imam Abu Bakar Tusi al-Maliki, jadi dari sebab dinukil dari mazhab Hambali, sebelum ulama-ulama yang menyebutkan tadi juga mazhab Samarkandi dari Hanafi, kemudian Syafi'i, sekarang di Maliki, yaitu Abu Bakar At-Tusi al-Maliki, yang paling kita sebutkan kitabnya adalah perinci apa al-bid'ah, ya, dia tentang hal ini dalam membahas masalah ini, dia beliau berkata, wa hadhi ta'ifah khafat jama'at al-muslimin, kelompok yang seperti ini yang melakukan dendang-dendang nyinyian dalam berzikir itu telah menyalahi kesepakatan kaum muslimin, li'an ja'alu dinan wa ta'an, karena menjadikan nyanyi sebagai agama dan bentuk ketaatan, karena mereka menjadikan nyanyi sebagai bentuk agama dan ketaatan, wa ra'au i'lanu fil jawami' wal masajid wa sa'iril biqa' syarifah, dan akan mereka melakukannya, membolehkannya, melakukannya di masjid-masjid jawami', masjid tempat-tempat yang mulia, ya, jawami' juga masjid, ya, dan tempat-tempat yang mulia lainnya, wal masyaid karimah, dari tempat-tempat yang mulia, wa laysa fil ummah man ra'a hadha ra'i, tidak ada seorang pun di kalangan umat ini yang menempat seperti ini, waqad kana awlan nas bi ihtiyat li dinihim hadhi ta'ifah, sungguhlah pantas bagi manusia yang paling pantas untuk hati-hati di agama mereka adalah orang yang kelompok seperti ini, ya ana yatalabbasun bid-din, karena mereka, ya, yatalabbasun maksudnya apa, mereka mencampurkan hal itu dengan agama, ya, mereka mengaku orang yang beragama, wa yad'una wara, sudah mereka mengaku orang yang wara wa zuhud, ya, ini kelompok bukan ini, mereka mengambil seorang wara wa zuhud, hatta la fi qabatinhum zahirhum, sampai sesuainya antara yang batin dengan zahirnya mereka. Kemudian juga wa dzakar Imam Abu Lays Al-Markandi tahrim al-ghina wa raqs, sebenarnya Imam Abu Lays Al-Markandi menyebutkan, ya, tentang keharaman nyanyi dan goyang, maksudnya nyanyi dan goyang dalam berzikir, jadi kalau dalam berzikir sudah haram apalagi dengan hal-hal yang di luar itu, ya kan, Wa dalil ala tahrimil zina wa raqs wa ghairihima min al-lahwi, yaitu dalil yang tentang keharaman nyanyi dan goyang dan lain dikeluarnya daripada permainan hiburan-hiburan, ya, dari kitab sunnah wa ijma'il ummah. Wa dhara fi kitabi al-salasa, disebutkan dalam kitabnya ada tiga sisi. Kemudian juga wa dzakara Abu Muhammad Al-Harani Al-Hanbali al-madhhab fi kitabi. Demikian juga disebutkan oleh Abu Muhammad Al-Harani Al-Hanbali dalam madhabnya madhab Hanbali juga menyebutkan dalil-dalil tentang haramkan wad-dalil ala tahrim as-sama' wal ghina wal lam bil qadib min salasati wujuh, yaitu keharaman nyanyi dan apa namanya ghina, ya, nyanyi juga dan bermain qadib itu ada gambus, ya, bergamen gambus, ada di tiga sisi, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah wa aqwal ulama, yaitu keharamannya dari sisi tiga sisi kata beliau, yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan pendapat para ulama. Jadi dimaksud tadi Amu Alias Samarkani juga menunjukkan tiga sisi keharamannya, apa, Al-Qur'an, Sunnah wa ijma' al-ummah, itu maksud tiga sisi itu. Kemudian juga Abdul Mahasin Al-Harrani Al-Hanbali juga demikian, ya. Kemudian fahadil ayatul Qur'an, ini ayat Al-Qur'an, wa akhbar Rasulullah SAW dan hadis Rasulullah SAW, wa asharus sahabat tabi'in, baik pendapat para sahabat dan tabi'in, wa qawul imma al-arba'ah, pendapat para ulama-ulama madhab yang empat, al-matuddin fil Islam, tokoh-tokoh agama di dalam Islam, faqad sara tahrimu ijma'an mun'aqadan fiman khalafahu, sungguh telah terijma tentang keharamannya ini dan orang terhadap orang yang membantahnya. Orang faman khalafahu kharaja 'anil ijma', orang yang telah orang yang tetap menyelisih ijma' para ulama, orang yang tetap melakukan dan menyelisih apa yang telah dijelaskan, sungguh dia telah keluar dari ijma' para ulama. Wa faraqal jama'ah, telah menyelisih jama'ah muslimin, wa mata matatun jahiliyah wa tabaghir sanun, sungguh dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang kematian bisa dalam keadaan jahiliyah dan mengikuti jalan sering kaum muslimin. Kemudian beliau menyebutkan ayat walihi ma tawalla wa nusli jahannam sa'at masira, Allah biar palingkan dia kemana dia paling dan neraka jahannamlah tempatnya kelak di akhirat. Kemudian juga wada qadi Abdul Husain Ibn al-Fara', ya, Abdul Husain Ibn al-Fara' al-Hanbali fi kitab Zamil Ahli Raqsi wa Raddi ala Hadhihi Adala al-Mukhalifa. Kemudian juga Qadi Abu Husain ini menyebutkan tentang celaan, ya, bergoyang dalam berzikir tadi, ya, waqad aqdamul kitab, sungguh Al-Qur'an dan Sunnah telah mustahkan perbuatan mereka. Dan jika wa aqawilus sahabat dan kamfa, perkataan para sahabat tabi'in dan para tabi'in wa salih hadil ummah, dan orang-orang saleh dalam umat ini. Ala fa tabiru wa tadabbaru ma qala ulal a'lam min al-islam ulama'ihim, ya. Sadarlah kalian, ya, hendaklah kalian renungkan dari nasa-nasa ulama-ulama itu. Nah, cuplikan saja. Kalau saya bacakan nanti, ya, enggak selesai-selesai, ya. Panjang sekali ini. Cuman kita ingin memberikan referensi dulu. Ini salah satu referensi tentang hal itu. Ya, di mana para ustaz-ustaz yang viral itu membolehkan nyanyi, ya. Nah, kemudian ada lagi kitab, ya. Ini kitab-kitab yang terdahulu dulu kita lihatkan di sini. Dan Ibnul Qayyim punya kitab Al-Kalam ala Masalatis Sama'. Nah, ini dibahas di sini. Ibnu Qayyim memaparkan pandangan ulama dengan dalil-dalilnya juga, ya. Dan kemudian juga dalam kitab Kafur ada dua kitab yang dikarang oleh Qayyim, atau sebagian ulama mengatakan kitab ini sama, tetapi dalam kitab ini Kashful Ghita an Hukmi Sama'il Ghina, yaitu membuka tutup tentang keharaman mendengarkan ini. Nah, Ibnu Qayyim di awal ini kalau kitab ini menyebutkan fatwa-fatwa para ulama yang empat madhab di sini, ya. Menyebutkan fatwa-fatwa empat madhab di sini. Nah, jadi sebutkan di sini fatwa-fatwanya. Ya, di antaranya sebutkan ini, ya, disebutkan fatwa Imam Malik, fatwa Imam Syafi'i dan fatwa-fatwa ulama-ulama dari empat madhab disebutkan sini. Pertama adalah, umpamanya di sini ada berapa jawaban fatwa-fatwa di sini. Jawab sufatil jawabat. Nah, jawabi qudha taqiyuddin subki. Dari Subki di mana? Ya, tekunnya Subki ma'ruf dari ulama Syafi'iyah. Ya. Kemudian jawab Syekh Jalaluddin Qadi Qudha Husamuddin Al-Hanafi dari ulama Hanafi. Kemudian jawab Qadi Qudha Burhanuddin bin Abdul Haq Al-Hanafi juga dari ulama Hanafi. Ini fatwa-fatwa ulama semua mengharamkan perbuatan tersebut. Ya. Kemudian di sini menukil berapa pendapat Imam Syafi'i dari para fatwa-fatwa ini, dan antara nukil dan juga fatwa Syarquddin, ya. Ahmad bin Hasan Al-Hanbali, fatwa para ulama-ulama di sini sebutkan. Kemudian fatwa Imanuddin Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, ya, fatwa Ibnu Katsir, ya, ini sudah disebutkan juga di sini. Nah, ini fatwa para ulama semua haramkan hal seperti itu. Dan cuma ingin menukilkan sedikit perkataan Imam Syafi'i yang selama ini mereka selalu ingkan, ya, seakan-akan ulama lain tidak berhak untuk diambil pendapatnya, kan? Ya, Imam Syafi'i adalah imam yang mulia, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, semua ulama kita mulia dan kita menjadikan pendapat-pendapat mereka sebagai rujukan kita dalam memahami agama ini. Amma Syafi'i qala Hasan bin Abdul Aziz Al-Jarawi, sami'tu Muhammad bin Idris Syafi'i yaqul. Aku mendengar ini Imam Syafi'i berkata, taraktu biraq syai'an yuqallahu takbir. Aku meninggalkan sesuatu di Irak. Dia kita tahu bahwa Imam Syafi'i pertamanya tinggal di Irak, kemudian pindah ke Mesir. Aku tinggalkan sesuatu di Irak itu suatu kebiasaan yang disebut dengan at-takbir. Takbir itu apa maksudnya? Takbir adalah yaitu sebut isar al-gubar, yaitu aslinya isar al-gubar itu menebang-nebangkan debu. Maka Al-Azhari menyebutkan semua mayatrabuna fi minasy min dzikrillah takbiran. Jadi mereka yang bergoyang-goyang dari zikir itu dinamakan takbir. Jadi kata Ibnu Nadim juga menjelaskan demikian, takbir itu adalah yaitu mendendang-dendangkan syair zuhud. Nah, itu disebutkan. Itu zikir-zikir. Ka'annahum idza tanasyadu bil alhan tarabu. Yaitu seakan-akan mereka apabila menasyidkan, menendangkan dengan nyanyian, ya, dengan irama, mereka bergoyang, para qasu, mereka bergoyang, ya. Fasamu wa baran di hadal makna. Inilah sebabnya dinamakan zikir-zikir yang bergoyang itu dengan takbir. Ya, baik. Berkata Imam Baihaqi, ya, kita lanjutkan perkataan Imam Syafi'i tadi dulu, ya. Kata Imam Syafi'i, aku meninggalkan suatu kebiasaan di Baghdad yang disebut dengan takbir. Ahdathat uzzanadiqah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang zindik. Yang di, apa namanya, yang dirancang, yang dilakukan, yang dibuat oleh orang-orang zindik. Yasuddu nabiyyin nas anil Qur'an. Tujuan mereka orang zindik bahwa itu adalah agar melalaikan manusia dari Al-Quran. Menjauhkan manusia dari Al-Quran. Kita lihat sekarang, banyak orang, ya, lebih suka daripada bergoyang, bernyanyi dengan syair-syair segala macamnya, atau berzikir, berselawat dan segala macamnya, ya, berdoa atau apapun mereka lakukan daripada mendengarkan Al-Quran. Jadi kata Imam Syafi'i, yang melakukan ini adalah orang zindik di Baghdad atau di Irak yang beliau tinggalkan. Tujuannya apa? Untuk melalaikan manusia dari Al-Quran. Berkata Imam Baihaqi, ar-rajulu yughanni yattakhidhul ghina sinatan lahu yu'ta alaihi wa la yu'ta lahu, ya. Seseorang yang menjadikan, ya, yughanni dan dia bernyanyi dan menjadikan ghina itu sebagai keahliannya, ya, yu'ta alaihi wa la yu'ta lahu, ya, dia dihukum bukan dari keuntungan. Wa yakunu masyhuran ma'rufan wal mar'ah. Dan itu adalah kebukaan, itu adalah di permalukan dan itu sebuah perbuatan wanita, ya. Wa yakunu masyhuran ma'rufan wal mar'ah. Berkata Imam Syafi'i, la tajuzu, Imam Syafi'i menyebutkan la tajuzu syahadatu wahidin min huma li'annahu lahu. Jadi kata Imam kata Al-Baihaqi di sini ingin menjelaskan hukum orang yang suka bernyanyi, ya. Kemudian bagaimana pandang Imam Syafi'i namanya itu, ya, tidak boleh syahsi saksinya, tidak boleh terima kesaksian di antara salah satu keduanya. Li'anu minallahi al-makruh, karena itu adalah dari permainan yang dicela. Alladhi yushbihu batil, yang menyerupai kebatilan. Fa inna man fa'ala hadza kana mansuban ila safa. Orang yang melakukan demikian telah dianggap telah melakukan suatu kebodohan, ya, atau orang bodoh. Wa man radha hadza li nafsi kana mustakhiffan. Ya, orang yang meredakan ini untuk perbuatan bagi dirinya sungguh dia telah orang yang hina. Wa in lam yakun muharraman bayyin tahrib, sekalipun tidak kontan, tidak gas keharamannya, ya. Demikian pula Imam Tabari dari Imam Syafi'i menyebutkan anri idza jama'a an-nas li sama'il ghina al-jariya, bahwa seorang manusia seseorang mengumpulkan manusia untuk mendengarkan nyanyi pembantunya atau budaknya, fahuwa safihun mardudus syahada. Dia adalah orang bodoh yang ditolak kesaksiannya. Nah, masih banyak lagi pendapat Imam Ahmad dan lain-lainnya. Ini di pendapat-pendapat para ulama semua di sini. Silakan, ya, bagi para ulama, bagi para ustaz, para tuanku, para habaib, ya, untuk mencoba mentah kitab-kitab ini, dipelajari dalil-dalilnya, keterangan-keterangan ulama ini, ya. Terutama tadi kitab An-Nawawi An-Naraksi Wassama, ya, bagi ustaz yang tadi saya sebutkan inisialnya, boleh, saya akan hadiahkan kepada antum semua, ini gratis, ya. Tinggal hanya antum mengirimkan alamat ataupun bagaimana caranya, atau ada orang yang siap mengambil, dipersilakan, ya. Kemudian juga Al-Kalam al-Nasrani. Ini juga banyak Kafur Ri'a. Ya, ini karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Haytami. Ini juga Syafi'i Al-Haytami, ya. Jadi ulama. Kemudian Risalah fi Sama'i wa Raqs. Ini karangan dari ulama Hambali juga yang hidup pada abad beliau ini adalah yaitu huwa Muhammad bin Muhammad, ya, As-Salihi Al-Manbaji Al-Hambali Syamsuddin Abu Abdullah Muhaddithun Faqihun Ahli Hadis Al-Fiqih, ya, wa aqta wa darasa wa kana yaktasibu min hanutillahu. Ini dari, kemudian dia ada seorang ulama yang berfatwa, mengajar, dan dia memiliki toko sendiri untuk usahanya. Dia wafat pada tahun 785 Hijriah. Baik. Ini juga Mas di sini menjelaskan berbagai hal-hal seperti ini. Ya. Baik. Kemudian apa lagi? As-Sa'ira al-Muhriqah. Petir yang membakar atau kilat yang membakar, ya, as-sa'iqah al-muhriqah, itu petir yang membakar. Al-mutasawwifah ar-raqsa ar-raqasa al-mutazandaqah, yaitu petir menyambar yang membakar terhadap orang-orang kelompok sebagian ini, orang-orang sufi yang hobinya bergoyang, ya. Atau raqs wa dauran inda mutasawwifah, itu tentang sebagian orang sufi yang kebiasaannya bergoyang dan berputar-putar di dalam berzikir. Ini karangan ulama Hanafi juga, Muhammad bin Safiuddin Al-Hanafi. Kelihatannya banyak sekali dari ulama Hanafi yang membahas masalah ini, mungkin karena memang dari kalangan mereka banyak sekali yang melakukan hal seperti ini kemungkinan, ya. Sehingga kalau kita lihat, ya, bisa antum lihat di YouTube itu banyak sekali daerah-daerah sana melakukan hal seperti itu. Jadi beliau ini adalah pengarangnya adalah Muhammad bin Ahmad Abul Fadl Safiuddin Al-Hanafi Al-Athari Al-Husaini Bukhari. Jadi hidup pada, wafat pada tahun 1200 Hijriah, ya. Kemudian min alami ahli Syam, di antara ulama-ulama ahli Syam bil hadisri, ya, ulama ahli Syam yang paling ahli pada masa dengan hadis. Dia ahlinya dari Bukhara, asu min Bukhara, sakana Nablus, Filistin. Jadi tinggal di kota Nablus di Filistin. Wa futuwa fiya bi ta'un. Dan beliau meninggal di sana gara-gara ta'un. Baik. Kemudian, ya, dan juga dipuji ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Kazbari Asy-Syafi'i, katakan wa min masyahir akabir syuyukhi wa musnidi, ya, muhaddithihim. Jadi beliau mengatakan bahwa ini adalah gurunya yang paling masyhur, ya, di antara gurunya yang paling besar, yang paling senior yang dia belajar. Baik. Di sini juga ukil berbagai pandangan para ulama, pendapat para ulama, dalil-dalilnya, ya. Ini fatwa ulama tentang keharaman raqs wasama'im, bergoyang segala macamnya. Nah, ini disebutkan di sini keharaman-keharaman di sini, ya. Di sini juga mengukilkan pendapat Imam Syafi'i yang sebab kita sebutkan tadi, ya. Faqalat asy-Syafi'iyyah, ya, ar-raqsu lahun makruh yushbihul batil. Wa man qala bi turadu syahadatuhu wallahu a'lam. Ulama Syafi'i mengatakan bergoyang dan itu adalah permainan yang dicela, menyuruh batilan, ya. Barang siapa yang berdapat membolehkannya, ditolak syahadatnya, ya, tidak bukan syahadat, ditolak kesaksiannya, ditolak kesaksiannya. Waqal Malikiyah, kemudian berkata pula ulama Malikiyah, para ulama, yajib al-walatil umur darbuhum wa rad'uhum wa ikhrajuhum minal masajid hatta yatubu wa yarji'u wallahu a'lam. Diwajibkan kepada pemerintah, ya, untuk memberi hukum, memberikan hukum jera kepada mereka dan mengeluarkan mereka dari melakukan hal itu dari masjid-masjid sampai mereka tobat. Nah, berkata Hanabila, la yusalla khalfahu, tidak boleh salat di belakang orang yang wala tuqul syahadatu, tidak diterima kesaksiannya, ya. Wala yuqbalu hukmu in kana hakiman, tidak diterima keputusannya jika seorang hakim. Wa in aqada nikah fa huwa ala yadi fasidun. Jadi kalau dia menjadi wali nikah, nikahnya fasid. Nah, ini cuma tegasnya, ya, ulama-ulama. Berkata Hanafi, ya, ulama Hanafiyah, al-hasilati yaqrusu 'alaiha la yusalla 'alaiha. Sampai ulama Hanafi mengatakan karpet yang dipakai tempat bergoyang mereka enggak boleh salat di atasnya. Bayangkan tegas-tegasnya ulama di sini sebutkan berbagai ulama. Coba antum lihat Hafidz Nasafi, Seruji, kemudian Dumairi, Syekhul Islam fi Kitabi Al-Lalai Mansura fi Hadis Masyhura dan seterusnya. Berbagai hal ya diharamkan oleh para ulama di sini. Nah, baik. Kemudian juga Ibnu Rajab Al-Hanbali Nuzhatul Asma fi Manshith Sama. Ini juga karangan Ibnu Rajab Al-Hanbali. Dan ada lagi kitab Al-Maqdisi ukurannya agak kecil. Ya menjelaskan ya Al-Maqdisi, tapi saya cari belum ketemu ya. Dan itu referensi-referensi yang menjelaskan hal ini. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa tercerahkan dengan hal ini. Ini hadis-hadis membicarakan tentang hukum nyanyi, ya termasuk jawaban terhadap orang-orang yang mendoakan hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari tentang keharamannya tersebut, ya, dan membantah orang-orang yang mendoakan hadis tersebut, ya, dengan berbagai jawaban. Ya, antaranya seperti yang didhaifkan oleh Ibnu Hazm tentang hadis ini, padahal hadis dapat dalam Sahih Bukhari, hadis sahihkan oleh para ulama, ya, ini diiktirad, dijawablah bantahan-bantahan itu semua. Ya, di antara hadis yang pertama disebut adalah la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal harir, ya, akan terdapat di tengah umatku kaum yang halalkan zina dan sutra wal khamra dan minum khamr wal ma'azifa. Ma'azif itu apa? Alat musik. Walenzi akwamun ilajen mi alamin. Ya, ada satu kaum turun ke daerah tertentu. Ya ruh alim bisa bi sarihatin. Ya, kemudian mereka bisa hadilam. Ya ruh alim bisa rihatin lahum. Mereka menempati suatu berkumpul di suatu acak. Ya tihim yani fakir lihajatin, mereka syariatin itu kenduri acara pesta, ya. Kemudian datang seorang fakir untuk meminta kebutuhannya, fayaqulu irji ilaina ghadan. Dia katakan besok datang ke sini. Fayabitu fayubaytumullah. Lalu Allah di malam hari memberikan ya pada malam Allah memberikan mereka kesempatan ya pada malam hari itu wa yad'ul ilm dan ilmu wa yamsahu akhra qadarata wa khazir ila yaumil qiyamah. Jadi akhirnya di malam hari mereka itu dirubah bentuk oleh mereka menjadi kiradah, kera, dan khinzir. Nah ini dari hadis ini akan Bukhari dan disahihkan oleh para ulama. Kemudian hadis yang lain, ada hadis, berapa hadis di sini tentang keharaman musik, ya, walaupun ada hadis-hadis yang dhaif juga ada, tapi ada hadis yang... Contohnya hadis Hasan Al-Ghari yang diriwayatkan Abu Syaibah, "Inna fi ummati khasafan wa maskhan kadzfan." Semua di umatku ada yang akan diasap dengan khasafan, yaitu dibenamkan ke bumi, wa maskhan yang dirubah bentuknya, ya, wa kadzfan dilempar oleh azab dari batu atau dari langit. Qalu ya rasul wa hum yashhadu la ilaha illallah, apakah mereka orang yang juga bersaksi asyhadu la ilaha illallah? Faqala na'am, kata Rasulullah. Idza dhaharat ma'azif, apabila menyebar di tengah mereka yaitu alat-alat musik, wal khumur dan minum khamar, walibsul harir dan memakai sutra. Ya, kalau kita baca ini, bahas ini sangat panjang nanti. Baik, jelas ya. Itulah dalil-dalil ya tentang ada buku khusus ini, Qaulul Mufid fi Hukmil Anasyid. Ini anasyid-nasyid. Ya, nasyid-nasyid. Kemudian Tahrimul Atra ala Tarb, ya, karang Syekh Al-Albani. Ini kalau karang Wahabi enggak diterima, makanya saya tidak terlalu mengomentari ya. Kita-kita begini ya, silakan baca kitab-kitab ulama inilah. Ya, agar antum dipercayakan gitu maksudnya. Ya, itulah berapa dalil-dalil ya ikhwan, kitab referensi yang mungkin untuk bisa dirujuk para ustaz-ustaz yang selama ini termakan dengan fatwa-fatwa yang menghalalkan nyanyi atau kegiatan-kegiatan yang penuh dengan dangsa-dangsa dalam berselawatan, dalam berzikir, untuk menyanyi-nyanyi. Bahkan dalam kitab tadi yang sebutkan Anasun Rasulullah SAW itu dibantah syubhat-syubhatnya. Mereka berdalil umpamanya ketika Rasulullah SAW menyaksikan ada orang-orang Habasyah yang berlatih bertombak-tombak di dalam masjid. Itu dalil membolehkan. Mereka tidak menjadikan itu sebagai ibadah dan itu bukan sebuah kebiasaan yang selalu mereka lakukan. Dan itu dalam rangka latihan perang. Ini latihan perang di mana ya goyang-goyang begitu. Ya kan? Enggak ada begitu ketangkasan perang di dalam goyang-goyang zikir-zikir yang medangsa-dangsa begitu. Ya, kemudian juga mereka berdalil umpamanya dengan perbuatan anak-anak yang menyanyi ketika dibolehkan bernyanyi ketika saat pesta umpamanya dibolehkan. Itu perbuatan anak-anak, bukan dewasa. Maka itu di dalam kitab An-Nahyu Nahi Rasulullah SAW, yang menyanyi-nyanyi itu hima dua, wanita atau anak-anak. Ya, dan itu pun dibolehkan pada waktu tertentu. Ini menunjukkan tidak boleh pada waktu yang lain. Maka dia ada istisnanya, dikecualikan saat adanya pesta pernikahan, dan itu pun ya ada kaidah-kaidah yang diperhatikan. Demikian, terima kasih teman-teman ya, apa yang dapat kita bahas kesempatan ini, semoga tercerahkan ya apa yang selama ini diviralkan ya. Ya, tidak sedikit orang-orang yang sudah hijrah kembali lagi merjanyi dan bergoyang dan berjoget. Terima kasih semua yang dapat kita jumpa kali ini. Semoga antum semua dijaga Allah SWT dan seri istiqomah di atas kebenaran. Diberi semangat untuk belajar, ya, mendengar kebenaran. Ya, kita mohon kepada Allah agar Allah melihatkan yang benar itu adalah benar, dan kita diberi kesempatan Allah untuk mengikutinya, dimudahkan Allah untuk mengikuti kebenaran itu, dan dilihatkan yang batil itu adalah batil, dan Allah menjauhkan kita dari kebatilan itu. Terima kasih semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.